إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، marilah kita tingkatkan taqwa Allah, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita manusia dan kaum mukminin untuk bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalankanlah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, dan juga jauhilah larangan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah dan di atas ilmu. Wa kunu ma'as-sadiqin, dan tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-sadiqin, tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala bil huda wa dinil haq. Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa al huda, membawa agama yang haq, untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Da'iyan ilallahi biiznih wa sirajan munira basyiran wa nadhira. Allah utus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian telah menunaikan kewajiban ini, tugas membawa risalah ini dengan sesempurna-sempurnanya, sehingga dengan jihad beliau, haqqa jihadih, dengan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, masuklah ke dalam agama ini segelintir manusia pada awal dakwah beliau di kota Makkah. Lalu bertambahlah jumlah kaum muslimin hari demi hari, dan bersama itu pula bertambahlah kemarahan orang-orang kafir musyrikin Quraisy ketika sebagian dari mereka masuk ke dalam agama Allah, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak sedikit dari kaum muslimin yang merasakan penderitaan, merasakan penyiksaan orang-orang kafir Quraisy, dan tidaklah selamat dari mereka kecuali mereka yang memiliki perlindungan dari kabilah yang kuat di kalangan orang-orang musyrikin biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Bertambahlah hari demi hari jumlah kaum muslimin, dan semakin besar pula lah amarah mereka. Maka kaum muslimin disakiti, diganggu oleh mereka, dan mereka tidak bebas menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala di kota tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengizinkan para sahabat beliau untuk melakukan hijrah ke negeri Habasyah, di mana di sana ada seorang malik, seorang raja yang tidaklah akan terzalimi siapapun yang tinggal di sana. Maka beberapa para sahabat radhiyallahu anhum berhijrah ke negeri Habasyah dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah dari beliau biiznillah taala, dan mereka pun kemudian mendapatkan ketentraman, ketenangan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tinggal di sana beberapa saat lamanya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berada di negeri Makkah, melanjutkan tugas berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau terus menghadapi berbagai macam gangguan-gangguan bersama para sahabat yang lainnya di kota tersebut dari orang-orang kufar Quraisy pada saat itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang berada di kota Habasyah pada suatu hari mendengar berita bahwa orang-orang Makkah semuanya telah masuk Islam, maka mereka pun kemudian kembali ke negeri yang mereka cintai, menuju kota Makkah, ingin menjalankan ibadah di kota tersebut karena mendengar berita bahwa ahlu Makkah aslamu. Namun ternyata mereka mendapati kenyataan berbeda dengan berita yang mereka dapatkan. Maka untuk kedua kalinya para sahabat radhiyallahu anhum kembali diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk hijrah ke negeri Habasyah, dan disusul pula oleh beberapa sahabat yang lainnya, dan tinggallah mereka di sana. Semakin besarlah murka orang-orang kufar musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin besar penderitaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di kota Makkah. Maka sampailah kemudian datanglah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasulnya hijrah ke negeri Madinah, di mana beberapa kaum Ansar telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jumratul Aqabah, menyatakan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siap untuk menyambut kedatangan kaum muslimin dari kota Makkah, membela Rasulullah dan melindungi mereka kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Dan orang-orang kafir mereka merencanakan makar untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, setelah sebelumnya mereka memiliki tiga pilihan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma memenjarakan beliau sampai mati, atau mengusir beliau, atau membunuh beliau. Maka pilihan yang terakhir inilah yang kemudian disepakati oleh mereka. Mereka susun rencana makar untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengepung rumah beliau dengan pedang-pedang yang terhunus, siap memenggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya. Namun wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar, merencanakan makar, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang membalas makar orang-orang kafir. Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau tanpa sepengetahuan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau setelah beberapa hari di kota Makkah bersembunyi di Gua Thur. Kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, beliau dan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berhasil tinggal atau tiba di kota Madinah dengan selamat bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tinggal di Madinah bersama kaum muslimin dan mendapati kekuatan yang cukup untuk melawan orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk melawan orang-orang kafir dengan kekuatan fisik, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala dengan senjata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berhasil mengalahkan kufar musyrikin Quraisy pada perang Badar. Maka pada saat itulah, sejak itulah manusia kemudian terbagi menjadi tiga golongan. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang jujur. Kemudian yang kedua adalah orang-orang kafir yang nyata-nyata menunjukkan kekafirannya, al-kuffarul khullas. Dan yang ketiga adalah orang-orang munafiqin, mereka yang khawatir akan harta mereka dan darah mereka sementara mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka menampakkan keimanan, mengaku dengan lisannya sebagai orang-orang yang beriman, akan tetapi menyimpan dalam hati mereka kekufuran. Mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin bersama mereka, akan tetapi melancarkan berbagai macam kejahatan-kejahatan, gangguan-gangguan, mengendorkan semangat jihad kaum muslimin, mencela dan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai celaan dan tuduhan. Itulah orang-orang munafikin, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam surat Al-Baqarah, dalam banyak ayat. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tiga ayat Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat berikutnya Allah sebutkan tentang sifat orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adabun 'adzim. Kemudian ayat-ayat berikutnya, belasan ayat Allah sebutkan tentang sifat orang-orang munafikin. Dari ayat wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dan ini menyiratkan tentang bahaya mereka orang-orang munafikin terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati mereka dalam banyak ayat agar kita menjauhi mereka, agar kita terhindar dari bahaya mereka, dan agar kita selamat dari sifat-sifat kemunafikan. Bahkan ada ayat atau surat yang khusus secara sempurna menyebutkan tentang mereka. Surat Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Di antara sifat mereka adalah apa yang Allah taala sebutkan dalam surat tersebut. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Mereka adalah orang-orang yang kalian takjub dengan ucapan mereka. Kalian takjub dengan penampilan mereka. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Humul adu, fahdharhum qatalahumullah. Mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin. Maka adalah kita berhati-hati dari mereka. Dan dalam banyak ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan membongkar tentang sifat-sifat mereka. Itu semua adalah dalam rangka agar kita menjauhi orang-orang munafikin dan kita berhati-hati dari mereka. Dan kita waspada dari mereka serta kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dam. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna subhanahu wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ayuhan nas, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang munafikin, mereka adalah orang-orang yang tidak jujur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, dan juga tidak jujur kepada kaum muslimin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berupaya bagaimana menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal hakikatnya mereka lah yang sedang menipu diri mereka sendiri dalam kondisi mereka tidak sadar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tentang sifat-sifat orang-orang munafiqin. Di antara sifat mereka, wal munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk berbuat kemungkaran dan menahan dari perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka tidak mau berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di antara sifat mereka adalah sebagaimana yang Allah ta'ala sebutkan, bahwa mereka adalah orang-orang yang malas dalam mengerjakan sholat, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah, tidak pernah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala melainkan dalam waktu-waktu yang sedikit. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Mereka tidak mendatangi sholat melainkan dalam keadaan mereka malas. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Dan mereka tidak menginfakkan harta mereka melainkan dalam keadaan mereka enggan untuk mengeluarkan harta tersebut. Nah, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Ketika mereka menegakkan sholat, mereka menegakkannya dengan kusala, dengan malas. Yura'unan nasa, mereka riya dalam amalannya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wala ilaha ula, mereka dalam keadaan terombang-ambing menampakkan kekufuran terhadap orang-orang kafir dan menampakkan keimanan mereka ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman. Yastahzi'una al-muslimin wa ulama'ahu, dan mereka mencela, mengolok-olok kaum muslimin dan juga para ulama mereka, sebagaimana kaum munafikin pada zaman dahulu menjatuhkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan betapa banyak mereka pada waktu-waktu ini, mereka tinggal bersama kita. Mereka dari jenis kita juga, manusia juga seperti kita. Walaupun mereka tidak menunjukkan atau mengaku sebagai orang munafikin, mereka adalah orang-orang yang memakai baju Islam, akan tetapi mereka menyimpan kekufuran dengan segala bentuknya. Mengusung demokrasi, mengusung liberalisme, dan mengusung ajaran-ajaran yang lainnya yang menentang keislaman. Dan juga mereka, para ahlul bid'ah, mereka juga termasuk dari golongan orang-orang munafikin. Di antara sifat-sifat orang munafikin adalah juga yang disebutkan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka ada memiliki sifat-sifat salatu alamat. Di antaranya adalah idza haddatha kadzaba, mereka apabila berbicara kadzab, berdusta. Dusta adalah akhlak mereka, perangai mereka, kebiasaan mereka. Wa idza wa'ada akhlaf, bila mereka berjanji, mereka mengingkari janjinya. Wa idza khasama fajara, bila mereka bertikai, bersengketa, bermasalah dalam hal muamalah, maka mereka fajar, mereka melakukan kelicikan, kecurangan, tidak segan-segan untuk bersumpah dengan sumpah palsu, mendatangkan dengan bukti-bukti atau saksi-saksi yang dusta. Itulah di antara sifat-sifat orang munafikin yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ini semuanya adalah menunjukkan betapa besar bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari sifat-sifat orang-orang munafikin, dan menyelamatkan kita dari bahaya mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi seseorang atau menjadi kaum mukminin as-shadiqin sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Demikianlah khutbah pada kali ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.